Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman ladunni wal mashrab safiyal haniya wa habi ghani. Allahumma inna nas'aluka 'ilman ladunni wal mashrab safiyal haniya wa habi ghani. Allahumma inna nas'aluka 'ilman ladunni wal mashrab safiyal haniya wa habi ghani. Alhamdulillah. Segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya. Alhamdulillah pada hari ini kita kembali berkumpul di dalam majelis Hadrah Basaudan. Sebagaimana yang sudah sama-sama kita sadari dan kita rasakan juga kita ketahui bahwa hadir di majelis semacam ini adalah jawaban kontan dari Allah. Ini hadir di majelis semacam ini adalah ijabatul qabul kontan dari Allah. Terjawabnya doa-doa yang kontan dari Allah. Fahadha semua saya rasa bagi setiap orang-orang yang hadir ke sini dengan hati yang sungguh-sungguh, maka dia kembali ke tempatnya, kembali ke rumahnya membawa hajat apa yang dia pinta. Hadza laisa minni, ini bukan kata statement saya, tapi kata si pengarang sendiri. Man atagalsid ilal hadrah nala maghsudah bi'aunillah. Katanya sahibul hadrah sendiri yang ngomong, siapa yang datang ke hadrah? Dengan bawa galsid, bawa niat, hajat, harapan, apapun itu. Yani dia datang sungguh-sungguh, kalau dibilang galsid itu sungguh-sungguh. Dengan apa yang dia pinta, memang kita dianjurkan kalau meminta itu harus sungguh-sungguh. Bagaimana Nabi SAW bersabda, Udu'ullah wa antum muginuna bil ijabah. Kalau kita mau doa, kita disuruh doa yang sungguh-sungguh. Karena dengan berdoa yang sungguh-sungguh, di situ kuncinya ijabatul qabul. Terjawabnya, terkabulnya semua ijabatul doa, semua doa. Fa di sini sahibul hadrah bilang, man ata galsid ilal hadrah. Siapa dari kamu yang datang dengan niatan, dengan kesungguhan kemana? Ke hadroh. Nalam maghsudah, kamu pulang bakal bawa apa yang kamu niatkan tadi, apa yang kamu cita-citakan tadi, apa yang kamu harapkan tadi. Bi'aunillah, dengan bantuan Allah, bukan dengan bantuan siapa-siapa. Allah sendiri yang bakal bantu, Allah sendiri yang bakal kasih jalan, Allah sendiri yang bakal tuntun kita. Fahadha kekuatan daripada niat, niat, tekad, cita-cita, harapan. Kalau kita ngelihat ada orang yang berhasil dari segi pencapaian dunia, tanya sama mereka, kenapa kamu bisa begini? Tekad. Saya dulu cita-cita, saya dulu berharap, saya dulu kepengen emang di umur saya sekian saya begini, saya dulu emang pengen jadi orang sukses, saya dulu emang ini. Orang-orang dunia mestinya tekad kita ingin selamat, tekad kita ingin berhasil, tekad kita ingin menjadi orang baik itu sama kuatnya di akhirat. Sama kuatnya kepengennya dengan keinginan kita di dunia. Harus seperti itu. Fa alhamdulillah bukan cuman jawaban yang kontan, tapi perilaku yang Allah rubah perlahan-lahan. Orang-orang yang sering mendekatkan dirinya ke tempat-tempat yang baik tanpa dia sadari ada perubahan yang tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala rubah di dalam dirinya. Dan kita tahu God buddilat sayyiatukum hasanat. Ada ayat, ada hadis yang menyebut dengan kita datang ke hadir majelis macam ini, malaikat itu berseru, "Gumu maghfuran lakum." Allah berseru kepada kalian, hai orang-orang yang duduk di majelis, bangunlah kamu seraya Allah mengampuni dosa-dosamu. Gumu maghfuran lakum. Apalagi tambahannya, God buddilat sayyiatukum hasanat. Allah telah ganti keburukan-keburukanmu dengan kebaikan. Artinya kalau tadi misalnya kita punya sifat-sifat yang tidak baik, perilaku-perilaku yang tidak baik, hal-hal yang tidak baik berkenaan sama diri kita, dengan kita duduk di macam tempat semacam ini, Allah ganti. Keburukan itu perlahan-lahan sirna. Dengan apa? Perangai-perangai yang baik. Makanya kalau ada orang misalnya duduk di pengajian, kok bahasanya belum tertata? Jangan kamu cela dengan kata-katanya yang belum tertata, tetapi lihat lebih detail lagi, lebih dalam lagi. Allah sedang membimbingnya. Temanmu di majelis itu akan jauh lebih baik daripada temanmu di luar majelis. Temanmu di dalam majelis akan jauh lebih baik daripada kawan-kawanmu di luar majelis. Kenapa? Karena di sini Allah sendiri yang merubahnya. Adapun orang yang di luar, mereka berusaha dengan perubahan diri mereka sendiri. Tapi kalau di sini sudahlah hatinya pengen berubah, Allah ikut campur dalam merubahnya. Allah ikut serta dalam menuntun dan membimbingnya. Makanya dibilang al-adab la yuba' wa la yushtari. Kamu tahu enggak? Tata krama, sopan santun, adab itu enggak bisa diperjualbelikan. Orang tuh enggak bisa pura-pura beradab. Orang tuh enggak bisa pura-pura berakhlak. Orang tuh enggak bisa pura-pura santun. Pura-pura tuh enggak bisa. Karena sejatinya adab itu sesuatu yang melekat di hati. Gattarabba, berarti dia udah dididik, udah dibimbing, udah dituntun. Orang kalau beradab tuh begitu, bukan wah, ini nih kita mesti beradab nih di depan dia. Enggak begitu. Sejatinya inginmu beradab di hadapan seseorang datangnya dari hati yang tidak memilih-milih kepada siapa kamu beradab. Tetapi justru di saat kamu bertemu dengan orang yang patut kamu beradab di hadapannya, kamu akan lebih beradab lagi di hadapannya. Syuf, nanti ketemu sama orang tua, nanti ketemu sama guru, itu gak perlu diajarin lagi. Secara spontanitas, adabmu, etikamu, sopan santunmu berubah dengan sendirinya, bertambah. Kalau tadi kamu misalnya berakhlak sama semua orang cuma di angka 80, begitu ketemu sama orang sepuh, dia langsung naik 100. Begitu ketemu sama orang alim, dia langsung naik 100. Levelnya totalitas. Kenapa? Hadza gataraba. Karena itu bimbingan datang dari hati. Bal huwa tabi', sebagian ulama bilang itu adalah tabiat yang enggak bisa dimainin. Kenapa kita harus didik anak kita berakhlak dari kecil? Kenapa? Karena menjadikan orang punya tabiat harus dari kecil. Kalau dari kecilnya disepelein, udah gampang. Maka yang muncul apa? Tabiat ibu bapaknya yang ngalir ke badannya. Kamu harus sadar, kita ini bukan ibu yang baik benar. Suami kita juga bukan suami yang baik benar, sehingga tabiatnya bisa jadi bikin anak kita soleh. Kalau hanya mengalir tabiat dari darahnya seorang bapak dan ibu itu sudah cukup, maka tidak akan kita jumpai anak-anaknya Nabi yang bertentangan pada ayahnya. Enggak akan kita jumpai anaknya Nabi Nuh yang melepaskan dirinya dari bapaknya sendiri. Enggak akan kita jumpai Qabil dan Habil bertengkar. Kalau tabiat itu cukup hanya dengan aliran darah saja. Udah, bapak saya orang baik, ibu saya orang baik, udah cukup. Insya Allah anak saya jadi orang baik. Kata Yafi, enggak. Apalagi kalau kita sadar, kita bukan nabi, kita bukan wali, kita bukan orang alim, kita bukan orang berilmu banget. Kita orang biasa-biasa aja, kita orang yang enggak gimana-gimana. Terus anak kita mau kita anggap, udah nanti juga dia, insya Allah. Orang keluarganya orang baik, insya Allah anak kita jadi orang baik. Enggak bisa itu insya Allah. Itu bisanya dibentuk. Al-Habib Abdullah Al-Haddad, subhanallah, hari ini tepat mengenang wafatnya Habib Abdullah Al-Haddad. Hari ini, 7 Dzulqa'dah, adalah hari wafatnya Al-Imam Al-Qutb, Al-Ghawth, Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Rahmatullah alaih wa ridwanuh, semoga Allah merahmatinya, meridainya, dan menganugerahkan kepada kita keberkahannya. Insyaallah kita menjadi orang-orang yang mencintainya, mengikuti jejaknya, dan mudah-mudahan insyaallah Allah satukan kita dengannya. di dunia hingga di akhirat kelak, insyaallah. Amin, amin ya rabbal alamin. Al-Habib Abdullah Al-Haddad sejak kecil hidup di lingkungan orang-orang saleh. Bukan sembarangan itu. Ibunya orang saleh, semuanya orang saleh, ayahnya orang saleh, tinggal di zamannya orang-orang saleh. Akan tetapi mada waqa, di usianya yang lagi kecil itu Allah ambil pandangan matanya. Kaffa basaru, Al-Imam Al-Haddad buta di usianya kecil. Apa dengan kebutaannya lalu ibunya berhenti mendidiknya? Apa dengan kebutaannya, oh anak saya buta, maka gak usah capek-capek karena dia buta. Kalau kita bilangnya zaman sekarang, anak keterbelakangan, gak usah repot-repot, tarabah ngedidik dia. Tapi itu gak terjadi sama Habib Abdullah Haddad. Justru dengan kebutaannya, ibunya seret, ibunya bawa datang ke rumah wali-wali, hadza waladi Abdullah, ni putra saya Abdullah, didik dia, bimbing dia, arahkan dia, tuntun dia. Walaupun ibunya orang soleh, walaupun ibunya orang baik, walaupun ibunya wali min awliyaillah, Fahmi Abdullah Haddad tumbuh menjadi seorang yang apa? Terus di hatinya ada ketakwaan pada Allah. Dari hasil jadi payah siapa? Nih ibu nih yang seret nih, ibu yang teng-teng. Ayo, ayo. Kalau kamu baca biografinya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, kamu baca biografinya fulan, fulan, fulan, walaupun abahnya orang soleh, tapi dibalik ceritanya selalu ada ibu yang seret anak-anaknya. Bukan bapaknya yang seret, bukan. Ibu. Hatta Syekh Abu Bakar bin Salim sekalipun, hatta Syekh Abdul Gadir Jailani sekalipun, siapa yang bikin anaknya begitu? Bukan bapaknya, ibu. Hadza waladi Abu Bakar, hadza waladi Ali, ini waladi Abdullah. Ni anak saya Ali Habsyi, ni anak saya Abu Bakar bin Salim, ni anak saya Abdullah Al-Haddad. Tolong tuntun dia, tolong bimbing dia, tolong arahkan dia, tolong ajarkan dia. Ibunya dia enggak pernah putus asa, terus bawa anak-anaknya untuk belajar, untuk menjadi orang, jadi orang, jadi orang beneran. Walaupun usianya dari kewafatannya sudah ratusan tahun, tapi namanya abadi, namanya terkenal. Mungkin setiap orang yang nasabnya bersambung tafakhar. Kita kalau dengar injit kita punya cerita, masya Allah ada jadi itu injit saya gitu. Lakin ini tafakhar, tafakhar doang. Kalau kita mau bangga doang, tapi kita nggak ngikutin jejaknya, sayang banget. Kan gitu. Atau kita minal muhibbinu, orang-orang pecintanya, cinta doang, ya Allah ana cinta sama Habib Abdullah Haddad, tapi kita gak mau jadi orang yang mengikuti jejaknya, kan khasara, kita rugi, kita rugi. Habib Abdullah Haddad tumbuh, mulai berjalan, melangkah kakinya di usianya masih kecil, sholat duhanya 100 rakaat, 100 rakaat min duha tuh, kita 2 rakaat aja mikir. Dih mikir, 2 rakaat sesempatnya. Seringkali bahkan kita merasa seolah menjumpai waktu gak sempat buat duha. Gak sempat, gak tahu, padahal yang diurusin seputar dapur, seputar kata sumur, kata mak-mak tuh, cucian, nyapu, ngepel, kullu hadza muhtaram, semua perbuatan itu mulia. Tetapi ada juga perbuatan yang mulia yang kamu jangan tinggalin. Duha itu adalah gurbatan laka ilallah, kedekatanmu kepada Allah dengannya, rezekimu menjadi lancar karenanya, tanggung jawabmu untuk bersedekah pada anggota tubuhmu adalah dengan mengerjakan 2 rakaat duha. Dia 100 rakaat Al-Imam Al-Haddad. Gak nyalahin kalau kita ngelihat, masya Allah. Iya, kata ulama bilang, Allah memang mengambil matanya, tetapi Allah memberinya mata batin yang sangat-sangat tajam. Walaupun matanya gak bisa ngelihat, tapi karangan karya tulisannya Wah. Karya tulisan. Dari kitab Nasoih Diniyah yang kita kajian di Fathur Rahman, Fadlur Rahman. Kita kajian di situ. Apa? 16 negara sudah menerjemahkan itu. Nasoih Diniyah. Wahwa indu kutub mu'allafat. Beliau bukan punya kitab Nasoih Diniyah doang. Beliau punya kitab banyak. Ada Adab Sulukul Murid yang sudah kita pernah khatam. Ada Risalatul Mu'awanah yang sedang kita pelajari di beberapa majelis lainnya. Fakutub mu'allafat, kitab yang banyak dikarang. Wa'ainuh. Maafi. Mata ini ada. Hebat gak ibunya? Hebat gak ibunya? Bisa bikin anaknya walaupun buta tapi bisa menjadi manusia yang mengarang tulisan. Syuf, lihat kehebatan itu. Maka jangan sampai kita menganggap sesuatu yang sepele terkadang di mata kita, ternyata itu adalah hal yang sangat penting. Wahwa tabi'ah, adab, kesantunan, tata krama ini sekarang. Apalagi kita ada di zaman yang kita sama-sama tahu, ini zaman fitnah. Zaman fitnah, fitnahnya bukan kita difitnah orang, bukan. Tapi kita kemakan sama fitnah itu. Ini fitnah handphone, drama yang ditonton. Betul enggak? Pergaulan yang semakin tak mengarah dan tak terarah. Kerabat teman-teman yang seolah hanya ingin melihat kebaikan dan kelebihan dari kita namun tak mampu menerima kekurangan kita. Ada zaman, ini zamannya. Sehingga orang manusia semua pada saling berlomba-lomba. Pengennya tampil paling cakep, utang juga gak apa-apa. Kata gitu. Utang juga gak apa-apa, asalkan cakep. Nah, iya, utang gak apa-apa, yang penting cakep. Ini fitnah bukan? Fitnah? Yang ngelakuin itu kemakan berarti sama fitnahnya, betul apa enggak? Kemakan sama fitnahnya. Dia kemakan sama fitnah. Fa manahya sunnati. Ada kabar gembira dari Nabi nih. Nabi itu selalu ngasih kita air dingin nih saat kita lagi dahaga. Manahya sunnati inda fasadi ummati. Kana lahu ajr mi'a syahid, kata Nabi. Siapa orang yang menghidupin sunnahku di saat umatku banyak yang rusak, kata Nabi. Karena Nabi tahu akhir zaman memang banyak orang rusak. Dia ahya sunnah. Oh, dia kebetulan ngerjain sunnah-sunnah. Dia tetap teguh di dalam jalan yang benar, ihya sunnah. Maka baginya pahala apa? 100 orang yang mati syahid. Dahaga disiramin air. Air dingin. Enak apa kagak? Susah emang. Kan ada orang, ustazah zaman sekarang tuh gak gampang ustazah, begitu. Emang benar, emang gak gampang. Tapi ada orang bilang kerjaan ini susah, tapi gajinya gede, mau gak? Mau gak? Kamu kalau ngelihat di jalanan orang lagi ngebersihin kaca gedung, serem apa kagak? Kok berani dia? Oh berani? Kalau ente disuruh mau enggak? Ente belum tahu gajinya. Ente belum tahu juga kebutuhan apa yang sampai bikin dia harus berada di situ. Dan dia mengharuskan dia harus ada di situ karena dia mau dapat ganjarannya. Dia mau dapat gajinya. Walaupun harus di bawah dia lihat ada puluhan lantai. Kalau jatuh sih lewat. Kan gitu, benar. Ada jerih payah yang sulit, ada upah yang sepadan. Islam nggak cuman, oh dari dulu perintahnya begini, upahnya sama aja lah. Makin kamu berada di suasana yang sulit, di keadaan yang sulit, kamu dapat ganjaran yang lebih. gajinya lebih dari Allah, pahalanya lebih. Jadi hadzal adab dengan kita duduk di majlis macam ini, ya kita nih lagi sedikit perlahan-lahan dituntun, dibimbing sama Allah, keadaan kita yang buruk berubah menjadi keadaan kita yang baik. Dan kita kepengen keadaan ini gak cuma untuk diri kita, tapi kita juga kepengen ingin perubahan ini ada pada keluarga kita, ingin perubahan ini ada pada anak-anak kita, ingin perubahan ini ada pada segenap ahli keluarga kita. Subhanallah, ini jaminan. Habib Abdul Haddad bilang apa? Siapa orang yang baca Ratibul Haddad, maka Allah akan menjaga 40 rumah dari kanannya, 40 rumah kirinya, 40 rumah depannya, 40 rumah belakangnya. Adam min himayatuh. Ini dari penjagaan, jaminannya Habib Abdul Haddad. Satu rumah baca ratib, maka nyelamatin satu RT-nya. Satu RT-nya selamat. Kalau kamu baca ratib, jangankan anak-anak keturunanmu, ibaratnya gitu. Kalau RT aja kena cipratannya, sekampung bisa kedapetan keberkahannya, apalagi anak keturunan kamu, apalagi suami kamu, apalagi ya sahabat, saudara-saudara kamu. Kuncinya apa? Makanya kalau baca niatin. Sama begitu juga kita hadir hadroh begini. Ini hadroh al-balak la yunzil ala manggar al-hadroh, kata balak gak turun bagi orang yang baca hadroh, ibaratnya gitu. Wah, Allah kasih himayah keselamatannya sampai ketemu Selasa depan. Himayah tuh sampai ketemu Selasa depan, berarti penjagaan satu minggu, ibaratnya gitu. Kalau keselamatan ini dikasih untuk bilad, satu kota, bukan lagi satu RT, al-bilad ibaratnya satu kota, bagaimana anak ente, gimana suami ente, gimana keluarga ente, semuanya pasti kecipratan. Cuman ya beda orang yang kecipratan doang sama yang kena hujan. Beda gak? Ya. Kalau yang hadir kena hujan, basah kuyup. Hujannya turunnya di mana? Turunnya di mana hujannya? Tapi tempat turunnya itu hujan di mana? Di tempat saya duduk nih hujannya turun. Asal ibu tahu, di tempat saya duduk di sini hujannya turun. Di mana di situ ada gurunya, hujannya di situ turun. Berarti kan dibilang falidalik, tempat di situ turunnya hujan, maka yang paling enak yang paling depan. Paling depan. Ustazah, tapi kan saya juga kepengen yang di belakang gimana, apalagi yang di pohon mangga. Hah, apalagi yang di pohon mangga gitu. Gitu ya. Iya. Yang di sini yang belubernya, yang di sana tetap kena kuyupannya. Yang di rumah yang kena cipratannya. Gitu, cipratannya doang. Tapi di sini kena kuyupannya. Iya, pantas yang di depan mah dapat yang paling banyak guyurannya, orang dia yang datangnya paling pagi. Kan gitu. Iya. Datangnya berapa tadi? Datangnya dari jam 6. Ya pantas dapat yang paling diguyur. Jam 6 udah datang. Cuman mau ngetekin tempat duduk. Enggak apa-apa. Ingat. Semua balik lagi niat. Walaupun kamu duduknya di bawah pohon mangga, ini buat ngehibur yang di pohon mangga tuh, ya. Walaupun kamu duduknya di bawah pohon mangga, tapi kamu jalan dari rumah dengan niat, dengan tekad, bawa hajat dan segenap apapun yang kamu minta, kamu gak kekurangan berkah dengan orang yang duduk di sini. Nah, rubama boleh jadi yang di pohon mangga pulang banyak bawanya. Ya. bawa mangga. Ya kata. Wah kata. Iya. Wa rahmati wasi'at kulli syai', kata Allah bilang, rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Jadi mau di depan, mau di pohon mangga, mau di tenda, mau di mana aja, rahmatnya Allah dapat semuanya di sini. Dan kita juga sertain kerabat kita, keluarga kita, anak-anak kita, juga mudah-mudahan biar mereka dapat keberkahannya dari majelis yang kita hadiri ini. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Terkhusus dengan kita mengenang daripada wafatnya Imam Al-Haddad, kita juga kepengen saling mengingatkan diri kita untuk sama-sama berpegang teguh pada ajaran Salafun Salih, wabil khusus ajarannya Imam Haddad, bahwa sungguh beliau adalah orang-orang saleh yang mereka selalu berusaha. Kata Habib Abdul Haddad, demi Allah tidak ada satu sunnah yang aku ketahui dari sunnah Nabi Muhammad kecuali, kata Imam Haddad bilang, aku berusaha untuk menjadi orang yang mengamalkannya. Sunnah apapun itu, aku selalu berusaha menjadi orang yang mengamalkan daripada sunnah itu. Kita semua insya Allah pengen nih, ngambil jejaknya Imam Haddad yang selalu berusaha pengen ngamalin sunnah Nabi Muhammad. Ya, jalan hidupnya adalah Rasulullah, jejak hidupnya adalah jejaknya Rasulullah. Semua apa dari hidupnya Imam Haddad adalah Rasulullah SAW. Bahkan dikatakan Imam Haddad itu enggak ngarang kitabnya, dari kitab-kitabnya Sahih, Risalah, kemudian Adab Sulukul Murid dan kitab-kitab lain yang dikarang, kata Imam Haddad, aku tidaklah menulis satu hadis di situ kecuali aku bertanya dulu sama Rasulullah, benar enggak engkau pernah baca hadis ini? Benar enggak engkau pernah nulis hadis ini? Hadza Imam Haddad. Makanya kita orang tarim, orang yang ulama tarim enggak pernah tuh kerepotan sama hadis sahih-sahih, enggak pernah. Karena saking kita yakinnya sama ulama kita, sama salaf kita, begitu kita baca kitab Imam Haddad semua kita bilang hadza hadis kullu sahih. Semua apa yang tertera di kitab Imam Haddad kullu hadis sahih. Semua hadisnya sahih biduni syak. Karena Imam Haddad sebelum nulis nanya dulu sama Rasulullah SAW, ini benar gak engkau pernah ngucap ini Rasul? Rasulullah bilang benar, baru ditulis sama Imam Haddad. Masya Allah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Mudah-mudahan kita jadi orang-orang yang bisa ngamalin ya tuntunan Imam Haddad dari kitab-kitabnya. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa amalin, kita bisa ikutin, kita bisa kerjain, dan kita bisa sama-sama dengan beliau insya Allah fid dini wal dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Taib, kita mau lanjut daripada kitab kita ada mukasyafatul qulub. Sebelumnya sama-sama kita awali dengan doa taklim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa nafa wal intifa wal mudhakarah wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hitha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair ibtigaa mardati wa gurbih wa thawabih وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. الباب الخامس وعشرون في الزكاة والبخل. قال الله تعالى ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. طيب باب 25. Setelah kita kemarin bab demi bab membahas tentang birrul walidain, bakti kita sama orang tua. Insyaallah mudah-mudahan kita termasuk anak-anak yang berbakti kepada orang tua kita, dan kita lebih menjaga lagi hubungan kita dengan orang tua kita ya, karena tidak ada ridha-Nya Allah tanpa ridha-Nya mereka. Oleh karena itu jaga betul-betul orang tua kita yang selagi mereka masih ada. Adapun yang telah tiada, tetap terus kita ingat dengan kita mengirimkan untaian doa, untaian sedekah, juga amalan-amalan lainnya yang kiranya bisa menggembirakan hati mereka. Baik. Bab ke-25 kita masuk tentang bab zakat dan sifat kikir. Di dalam bab ini Al-Imam Al-Ghazali mengaitkan zakat dengan sifat kikir. Kenapa demikian? Karena zakat ini berkenaan dengan harta. Harta. Dan sifat manusia terkadang menyayangi harta berlebih. Dan dengan itu muncullah sifat kikir. Pelit. Enggak mudah merelakan hartanya. Maka Imam Ghazali di sini ngutip zakat dan sifat kikir. Padahal kan bisa aja zakat-zakat aja. Kenapa harus zakat dan sifat kikir? Ingin menyadarkan kepada kita bahwa zakat adalah kewajiban. Dan tidak sepatutnya orang yang tahu bahwa itu wajib berbuat kikir saat melakukannya. Apalagi bangga dan sombong. Ngeluarin zakat, zakatnya berapa? Misalnya 10 juta, ngasihnya bangga. Ngapain bangga orang kewajiban kamu itu? Kayak orang bangga sholat zuhur, gimana bangga loh orang kewajiban? Bener gak? Iya, ada orang saya ngasih tuh zakat saya di situ berapa? 10 juta lah. Itu mah bukan hal yang perlu diperbincangkan. Kalau sedekah lain cerita. Itu aja kamu sedekah mau berapa nilainya, tapi di situ ada keangkuhan dan kesombongan. Naudzubillah min dzalik, maka apa yang kamu dapat sia-sia daripada amalan itu. Tetapi adapun zakat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yahsabannalladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlih." Kata Allah, jangan sekali-kali kamu orang-orang yang kikir. Allah sebut alladzina yabkhalun, orang-orang pelit nih, dengan apa yang Allah berikan kepada mereka min fadlih, atas karunia-Nya Allah. Jadi orang-orang itu enggak ada yang dapat apa-apa karena dia. Semuanya karena karunia Allah. Kamu sekalipun bisa ngeluarin zakat bukan karena kamu yang hebat. Sejatinya semua itu karena Allah yang ngasih kamu harta. Kamu bisa sedekah, bisa nolongin orang bukan karena kamu hebat. Tetapi memang Allah lah sang pemberi karunia. Mau ngajarin sama kita merasa bangga sama apa yang kita beri itu sebetulnya malu-maluin diri kita sendiri. Kita bangga sama apa yang kita kasih, yang malu tuh kita. Kenapa kita malu? Kamu tuh ibaratnya dititipin uang sama orang. Kamu dititipin uang sama orang, terus orang itu bilang, tolong ya nanti uangnya dikasihkan kepada yatim. Kamu si penjembatannya merasa bangga, seolah kamu yang ngasih. Kalau ketahuan ternyata uangnya bukan uang kamu, malu apa kagak? Dan kita jelas-jelas apa yang kita punya itu bukan milik kita. Milik Allah, titipan Allah yang Allah percayai sama kita. Jadi apa yang kita mau banggain saat kita memberi yatimnya? Saat kita memberikan para duafanya, saat kita memberikan para janda-janda, memang itu yang Allah minta kok. Di dalam rezekimu ada hak yatim, di dalam rezekimu ada hak janda, di dalam rezekimu ada haknya duafa, di dalam rezekimu ada haknya fakir miskin. Di situ ada haknya mereka semua. Apa yang kita mau banggain? Allah sindir. Wala yahsabannalladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlih huwa khairul lahum. Maka kamu kira dengan cara kamu kikir, dengan apa yang Allah, dari apa yang Allah berikan kepada kamu itu bagus buat kamu. Memang kata Allah, kamu kira pelit itu bagus? Hemat pangkal kaya. Hemat pangkal kaya. Iya betul. Hemat pangkal kaya kalau enggak kamu gunain untuk hal yang tabdzir. Untuk hal yang mubadzir. Untuk hal yang enggak guna. Kenapa Islam momen lebarannya bagi-bagi uang? Pernah enggak ada dari kita yang waktu bagiin uang buat anak-anak kita, lalu kita itu ngomong sama anak kita, "Nih, kamu uang lebarannya banyak. Itu bukan punya kamu aja, kamu juga harus bagi-bagi sama yang susah ya. Pernah gak ada yang ngasih titipan moral begitu sama anak-anak kita? Apa cuman repot aja ngasih, berapa uangnya udah, berapa uangnya udah? Udah dapat berapa uang lebarannya gitu? Hah? Pernah gak kita kasih titipan moral begitu sama anak-anak kita? Padahal lebaran ini kan momen berbagi, kita berbagi. Apa enggak kita kepengen ngajarin anak kita untuk berbagi juga? Syuf, di sana ada yatim yang uang tabungannya enggak sebanyak kamu, uang lebarannya enggak sebanyak kamu. Di situ ada orang-orang susah yang uang lebarannya enggak sebanyak kamu. Kamu mau bagi-bagi enggak buat mereka? Ini disebut ithar namanya. Agar kamu ngajarin anak kamu punya empati pada orang lain. Punya rasa peduli. Karena hal itu gak bisa tiba-tiba kamu kira anak kamu lahir terus punya sifat empati gitu. Kalau gak dididik, gak diajarin, dia mana dia ngerasa begitu. Tapi coba sekali, apalagi anak kita masih kecil, masih kosong, diajarin kesiannya dia, ya Allah udah gak punya ayah, udah gak apa, mau gak kamu tolongin dia, mau gak? Kita ajak, kita bimbing, kita giring, sehingga mereka hidup, berkembang menjadi orang yang tidak kikir dalam diri. Tapi saat kita hati-hati ya, pensilnya hilang. Nanti kalau dipinjam sama temennya bilangin enggak usah, jangan. Nanti hilang. Ente lagi ngajarin apa buat anak ente? Gitu. Jangan katanya. Nanti hilang, nanti barangnya hilang gitu ya. Subhanallah. Lalu pada saat barang itu hilang, nah ini pelajaran. Anak kita pulang sekolah ngomong, mama pensil aku hilang. Kenapa hilang? Mengajarkan dia merasakan penyesalan dengan harta yang hilang. Sehingga apa yang muncul dalam hati mereka? Oh, saya harus menjaga ini dengan baik. Kalau barang udah hilang, yang dibilang tuh bukan kenapa. Berarti rezeki kamu udah habis. Nanti kita cari lagi ya uang. Mudah-mudahan nanti kamu punya lagi. Ajarkan mereka kerelaan, ajarkan mereka keikhlasan saat kehilangan sesuatu. Tapi kalau dari kehilangan sesuatu, kenapa ya Allah, padahal kita baru beli kemarin. Ya, pensil doang. Pensil bu, kalau pensil aja kita nggak ngajarin kerelaan, apalagi dia hilang yang lain. Ajarin, kalau hilang habis berarti rezekinya putus, sampai di situ. Saya ingat banget dulu kalau gelas pecah, tempat minum hilang, namanya orang sekolah. Tempat minum hilang, ngadu nih sama abah saya. Abah, tempat minum hilang, berarti rezekinya udah habis. Simple. Berarti rezekinya udah habis, ya sudah nanti kalau ada rezeki lagi beli. Nah, saya gak sedih, orang dianya ngomongnya biasa aja soalnya. Coba kalau ente, kenapa hilang? Oh, kesian. Gitu ya. Sesimpel itu, Pak. Kalau barangnya baru dibeliin, kamu kasih pesan. Jagain yang benar, perhatiin nanti ya, pulang sekolah jangan sampai ada yang ketinggalan. Itu ngingetin. Kalau udah hilang, kamu mau seselin, kamu mau didik anak kamu untuk menjadi apa? Yang ada saat kamu beliin dia pensil, belikan dia dua. Kalau teman kamu minjem, nih kasih pinjemnya. Ngajarin dia berbagi. Berbagi. Saling ingat. Oh iya, bahwa memberi itu adalah sesuatu hal yang menyenangkan, bukan hal yang menakutkan. Ntar pensil aku diambil, ntar ini aku diambil. Hah? Gitu. Kayak ibu-ibu, kalau ibu-ibu belajar gitu kan, masuk majelis, kadang-kadang kalau maulid udah dapat roti, udah dapat apa. Terus mau ke kamar mandi, titip ya. Yeah. Iya, takut hilang. Nanti titip-titip mana? Kalau rezeki nggak kemana? Boleh aja, belum hilang soalnya. Atau balik. Semua orang kantongnya diliatin. Jangan-jangan rotian sama dia. Jangan-jangan rotian sama dia. Ah, kantong siapa nih yang kebawa rotiannya? Katanya bilang repot. Cuman roti padahal ya. Begitu. Kita gak sadar kadang-kadang begitu, ibu-ibu. Kita gak sadar dari bentuk kita yang begitu sayang. Nah, di sini Allah SWT mau kasih kita ibrah pelajaran. Kata Allah, jangan sekali-sekali kamu ngira dengan rasa kikirmu itu, pelitmu itu, dengan atas apa yang aku beri, kata Allah, itu baik. Sejatinya itu gak baik. Bal huwa syarrul lahum. Kata Allah, itu buruk bagi kamu. Siapa dari kita yang menyimpan sifat kikir? Itu buruk baginya. Gak ada baiknya. Takut makanan habis. Nih kalau bikin acara, jangan kebanyakan kue yang disimpan sama kue yang dikeluarin. Nah, orang mau keluar, ada orang datang bikin acara, bawa kue 20 biji, 50 biji. Saya tanya tuh kue buat ibu apa buat acara? Kenapa ditaruh di lemari? Kan gitu. Kenapa ditaruh di lemari? Keluarin. Habis, ntar habis, biarin. Emang untuk habis, emang untuk disisain. Belajar cara kita memberi. Nah, begitu juga kadang-kadang namanya semua pemberian ini kan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, yang repot, yang sibuk kerja misalnya di dapur, jadi panitia. Kadang-kadang kan orang yang punya rumah udah nyiapin tuh apa yang perlu disiapin. Tetapi tahu-tahu yang dia punya enggak kebagian. Karena diberikan kepada semua yang hadir. Kif. Gimana tuh? Semua dapat, tahu-tahu dia enggak? Atahzan, apa kamu mau bersedih akan satu kantong yang tak berarti? Wa anta satatahakam, dan kamu akan menghakimi. Oh, gimana sih sahibul baitnya? Udah tahu panitianya 10. Oh, kantongnya 9. Atatahakam bidzalik, apa kamu mau menghakimi hal-hal yang demikian itu? Amanastahi min Allah? Apa kita enggak ngerasa malu sama Allah? Pak, ini semua sifat-sifat ketidakrelaan begini nih harus kita lawan. Harus kita lawan. Karena ternyata sifat kikir enggak ada khairnya, enggak ada khairnya. Kalau seandainya itu ada dan menetap di hati kita semua. Pak, kita belajar, enggak deh Allah. Ngapain sih jadi orang kikir? Apa janjinya Allah? Sayutawwaguna ma bakhilu bih yaumal qiyamah. Kata Allah, nanti kelak di hari kiamat bagi mereka yang kikir-kikir itu akan dikalungkan di lehernya harta mereka yang mereka simpan. Nih, kamu pelitin apa? Takutin apa? Khawatirin apa? Oh ini, takut diambil. Nih, kata Allah, saya kalungin nanti di hari kiamat, seret sendiri, kata Allah hartanya. Bawa sendiri, kata Allah hartanya, atas apa yang kamu kikirkan dulu di dunia. Pak, kadang-kadang kita sedih ngelihat orang-orang, mereka tidak kikir terhadap dirinya, untuk dandanannya, untuk gaya-gayanya, untuk terlihat oleh orang lain, tetapi begitu berbenturan dengan majelis, berbenturan dengan kebaikan, lalu mereka mulai perhitungan. Lish, kenapa? Kan cuman pengajian doang, kan cuman begini doang. Tapi giliran untuk hal-hal dunia, enggak ada tuh yang mempertanyakan sampai sebegitunya. Kalau urusan majelis, seolah-olah kamu itu menganggap majelis itu murah banget. Orang di majelis itu dikasih kopi, makanan, kelar. Enggak perlu mahal-mahal untuk majelis. Majelis itu cukup sekadarnya aja. Wah, ustazahnya ala kadarnya aja. Walakin Saat kamu bikin perayaan-perayaan dunia dengan orang-orang yang kamu panggil itu, mereka punya tarif, mereka punya harga. Kamu gak mikir? Kamu tidak pernah perhitungan dalam hal itu. Dan kamu anggap itu yang mewah. Amal majlis huwa murah. Kalau perkumpulan kayak gitu mewah, majlis sih. Ya nih, kenapa harus mahal-mahal? Kalau ibaratnya kita di majlis dimintain apa namanya, uang kas, uang sumbangan, uang apa, mikirnya tuh udah kayak uang kamu hilang. Padahal yang kamu keluarin itu adalah apa yang kamu bantu untuk agamanya Allah. Nah, saya enggak usah ngomong banyak-banyak. Di hadrah yang kamu baca. Saat kita masyaikhil hadrah asalana nadra bijaya ahlillah. Pas di lagu yang kita ganti, hayya bikum lid-dini wad-dunya, hayya bikum, hayya binasrillah. Apa artinya? Apa artinya? Ayo buka hadrahnya, baca. Apa artinya? Buka hadrahnya, baca. Baca, buka hadrahnya, baca. Buka hadrahnya, baca. Ayo. Udah baca? Apa di situ? Hayya. Buat nolong siapa? Ini kan yang ngomong para wali. Hayya bikum hayya. Bangkit kamu, tolong kami. Dalam masalah apa? Saya tanya, majelis taklim agama bukan? Kenapa kita harus begitu perhitungan untuk majelis taklim? Sementara untuk lipstik yang kita pakai aja gak berbanding dengan majelis taklim. Lipstik yang ente pakai walaupun habisnya sebulan, dua bulan barangkali, itu baru lipstik, belum yang lain. Bagaimana kita bisa berperhitungan dengan agamanya Allah? Kita lupa siapa yang kasih kita karunia itu semua. Saat kita mau perhitungan, taliu anfusakum, telaah lagi diri kamu. Mau perhitungan sama agama Allah, amat tasahi min Allah, al arzak arzaku, riziknya riziknya, kamu dapat darinya. Oh, kamu mau perhitungan sama Allah. Waktu kamu mau beli sesuatu, kamu gak pernah perhitungan, bahkan untuk diri kamu sendiri. Kamu cari yang enak, kamu cari yang nyaman, kamu cari yang bagus menurut kamu. Fahadha lid-dinillah, untuk agamanya Allah. Hayya bikum hayya, kita diajakin lagi. Hayya binasrillah, ayo kita saling ngebantu untuk agamanya Allah. Itu yang hadroh yang kita baca. Pak, di sini saat kita ngelihat, iya benar, apa sih gunanya saya ini pelit? Karena terkadang manusia memang dibenturin pelitnya sama agama, pelitnya sama sedekah, pelitnya sama yang berkenaan dengan Allah dan Rasulnya. Padahal dia dapat rezekinya dari Allah dan Rasul. Kata Allah Subhanahu wa taala, ingat aja. Satu sayyutawaguna mabakhilu, ini teguran dari Allah. Atas apa yang kamu pikirkan itu, harta yang kamu pikirkan itu, maka akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Wa qala ta'ala wa waydun lil musyrikin alladzina la yutuna zakah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, celaka bagi orang-orang yang menyekutukan Allah, udah pasti celaka. Siapa dari kita yang menyekutukan Allah, hidupnya udah pasti celaka. Tapi Allah kemudian menambahkan, setelah orang yang syirik tadi yang menyekutukan Allah, kemudian siapa selanjutnya? Alladzina la yu'tuna zakah. Mereka kemudian siapa lagi orang yang syirik tadi? Berarti kalau ada orang yang tidak menunaikan zakat, Allah menyebut itu bagian daripada kesyirikan. Simahum al-musyrikin. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ahadin la yu'addi zakatu mali illa wasila lahu yawmal qiyamah syaja'an agra hatta yatubu baina unugih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap orang yang tidak menunaikan zakat, mereka enggak tunaikan zakat, maka pada hari kiamat nanti akan dijelmakan kepadanya seekor ular. Ular yang kepalanya botak. Kemudian ular itu dililitkan di leher. Karena orang yang pelit itu orang yang terbelenggu dirinya. Sebenarnya orang pelit itu gak enak tidurnya, gak pulas tidurnya ya. Kok ibu tahu ibu pelit ya? Salah nyaut. Ibu salah nyaut. Iya. Orang pelit itu tidurnya enggak nyenyak. Kenapa? Karena mereka begitu mencintai hartanya. Allah sebut di dalam Al-Qur'an, "Yuhibbunul mala hubban jamma." Oh, manusia itu mencintai harta, hartanya hubban jamma. Di Al-Qur'an sampai disebut sama Allah begitu. Cintanya kebangetan. Hubban jamma. Kalau bahasa Arab bilang ana uhibbuki jam. Saya cinta banget sama kamu. Tapi Allah ternyata mensifati manusia memiliki kecintaan yang teramat sangat dalam kepada hartanya. Uhibbunal mala hubban jamma. Kata Allah, cinta sama harta itu banget banget. Kita tahu dampaknya, ternyata cinta sama harta, kalau hartanya gak bisa dijaga. Kamu cinta sama harta? Mestinya kan dijaga. Kalau biasanya orang kalau cinta sama harta, hartanya disimpan di bank, disimpan di mana lagi, di berangkas, disimpan di mana. Benar sih, kalau cinta kan begitu, dijagain. Tapi kamu tahu gak tempat penjagaan yang paling aman? Adalah memberikannya kepada yang maha menjaga. Bank. Jangankan di Indonesia, bank dunia aja bisa kebobolan, bisa dihack, bisa kecolongan. Gak ada yang bisa jamin. Mereka sistem dan dia manusia. Manusia ketemu yang disebut dengan human error. Tapi ada satu zat yang gak pernah salah. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Bahkan bekedip aja ketiduran gak pernah zatnya Allah lengah sedikit pun gak pernah. Maha menjaga. Setiap dari kita yang menitipkan titipannya kepada Allah, maka tidak akan pernah hilang titipan itu. Nah, ente cinta sama harta, ente titipin sama Allah. Letakkan tabungan itu kepada Allah, bukan kepada berangkas dan kepada bank-bank lainnya. Cari di mana kamu bisa menaruh amal di sana, maka kamu sedang menabung di banknya Allah. Kalau dunia hanya ngasih persenan dari tabungan itu sekian persen, kamu gak kebayang dengan persenan yang Allah berikan kepada kamu dari apa yang kamu berikan kepada dia. Minhum. Ada dari sebagian ayat sampai hadis yang menyatakan satu kebaikan dari harta yang kita infakkan, maka muncul darinya 7 cabang. Satu 10.000 kita kasih, Allah munculkan sumber rezeki 7 cabang. Dari 7 cabang itu muncul lagi sumber ganjarannya 70 cabang. 1 × 7, 70 × 7 jadi berapa tuh? 700, berapa? Jadi berapa? 70 × 7 jadi berapa? Berapa? Masa 70 × 7 = 159? Ngaco nih. Masih. 490 katanya. 490. Ente ngasihnya satu. Dapat cabangnya begitu. ada kemungkinan sumber rezeki dari Allah 490 pintu. Maka kalau Anda orang punya image memberi itu hilang, salah. Bentuk daripada rasa syukur adalah i'fa, memberi. Kita ngerasa syukur dengan apa yang Allah kasih, maka kita mengungkapkan rasa syukur itu berbagi. Ini anak kasih, anak bagi, bagi, bagi. Fa di situ Allah SWT berfirman, la in syakartum la azidannakum. Ada jaminan, namanya dhaman min Allah. Jaminannya Allah, kalau kamu syukur maka akan kutambah. Jaminannya akan kutambah. Fa Nabi SAW bersabda, mana gasamalu min sadagatin bal yazdadu bal yazdadu bal yazdadu. Kata Nabi bilang, harta itu enggak pernah berkurang karena sedekah. Tetapi harta yang kamu sedekahkan itu justru akan kembali kepadamu 3 kali lipat. Dengan ucapan Nabi yang diulang, bal yazdadu bal yazdadu bal yazdad, kata Nabi, dia bakal nambah, bakal nambah, bakal nambah. Orang soleh dulu, bayangin, kalau mereka lagi ketimpa musibah, bahkan musibahnya kebangkrutan, nanti bayangin. Kalau kita ibaratnya kan bangkrut kan irit-irit. Justru mereka hatta dalam kondisinya yang bangkrut, mereka gak pernah menjadi orang yang kikir sekalipun. Jiwanya untuk memberi la yantahi abadan. Karena ini jiwa. Walaupun gak punya, hati ingin terus berbagi. Walaupun punya sedikit, hati pengen terus ngasih. Tapi orang kalau udah punya sifat kikir di dalam hati, walaupun indu malu mulku dunia walahu, dia punya kekayaan dunia semuanya, walakin yang dikasih la yusawi, enggak sepadan dengan apa yang Allah kasih buat dia. Pada situ Allah SWT bilang, jawabannya nih bagi mereka orang-orang yang pelit tadi, na'udzubillah min dhalik, mudah-mudahan Rasulullah SAW wal afiyah, udah Allah bakal kalungin kita. Dan diiringi dengan selanjutnya daripada hadis Nabi, kalung itu adalah ular yang Allah sediakan untuk mereka orang-orang yang kikir dari apa yang mereka pelitin selama di dunia. Na'udzubillah. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaral muhajirina, khamsu khisal in ibtalaytum bihinna wa nazalat bikum, a'udzu billah an tudrikuhunna, lam tadhharul fahisha fi qaumika hatta yu'linu biha illa fashab fihim al-awja' allati lam takun fi aslafihim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, kala ini Nabi berbicara dengan kaum muhajirin, wahai kalian segenap kaum muhajirin, kata Nabi, ada 5 hal. Ada 5 hal. Jika kamu diberi ujian, cobaan 5 hal ini, kata Nabi, tapi saya berlindung kepada Allah. Ini kan Nabi lagi ngomong sama orang muhajir. Kata Nabi, aku berlindung kepada Allah, semoga Allah menjaga kalian dari 5 hal ini, 5 ujian ini, 5 musibah ini. Karena kalau kamu kedapatan 5 musibah ini, kata Nabi bilang, nah, kamu dampaknya apa? Dampaknya kamu bakal ngerasain beberapa hal yang akan disebutkan sebagai berikut. Lam tadhharul fahisyah fi gaumigal, kata Nabi, tidaklah satu keburukan yang ditampakkan di hadapan satu kaum dengan terang-terangan mereka nunjukin keburukan itu. Yani orang-orang ngelakuin dosa udah gak pakai ngumpet-ngumpet lagi. Orang-orang ngebuat perbuatan salah itu udah gak pakai malu-malu lagi. Ya kalau zaman dulu mungkin, zaman dulu orang mau jalan gandengan aja susah, gak berani ya. Tapi sekarang lumrah, udah bukan susah, kata orang-orang lumrah itu mah biasa. Boncengan di motor lumrah itu mah biasa. Na'udzubillah, sampai dudukan di tempat yang sepi, berduaan, sebagian orang ngelewatinnya biasa-biasa aja. Keburukan fahisyah, perbuatan buruk, orang tersebut melakukannya dengan terang-terangan, ditampakin dalam satu kaum. Ya, dalam hal itu perbuatan kecil yang muncul, kemudian mereka melakukannya secara dengan terang-terangan. Apa kata Nabi SAW? Illa, kata Nabi, fashafihimil auja' allati lam takun fi aslafihim. Mereka, kata Nabi, akan ditimpa suatu penyakit, penyakit yang sebelumnya tidak pernah ditimpakan Allah kepada yang lainnya. Nah, kalau ada sampai satu musibah, jadi kalau dulu awal-awal orang bencong masuk di TV itu menjadi pro dan kontra, sebagian ulama menentang hal tersebut, lalu sebagian orang menganggap itu kan hak kebebasan manusia, biasa-biasa aja, gak jadi masalah. Padahal kamu gak tahu dampaknya. Dengan hal seperti itu dilihatkan di publik, dan publik akhirnya melihatnya menjadi hal yang lumrah dan hal biasa, maka pada akhirnya apa? Kesalahan tak lagi terlihat kesalahan. Jadi kalau ada ulama yang protes yang kayak gitu, mestinya kita tuh kalau gak ngerti diem aja, kan gitu mestinya. Bukan nyalahin orang, Islam itu toleransi, Islam itu mestinya ngertiin, apa faham, Islam itu gak dipaksakan. Kita gak lagi nyuruh orang non muslim masuk Islam. Tapi kalau sesuatu bisa merusak moralnya Islam, nah itu kan menjadi tanggung jawab ulama untuk mencegah, untuk menegur, untuk menuntun, untuk membimbing. Nah kalau kita nih gak ngerti, aturan kan diem aja. Ternyata kita sekarang nih makin belajar, kita paham, ya Allah ternyata benar. Kalau keburukan ditampakin, terang-terangan, seolah itu sudah tidak lagi terlihat dosa, ada dampak yang bakal kita rasa konsekuensinya. Bukan orang itu loh, tapi kaum itu yang bakal kena dampaknya. Ibaratnya nih, naudzubillah, yang minum arak dia, yang minum khamer dia, tapi karena kitanya diam aja ngelihat dia minum arak, kalau Allah lagi timpain musibah, ya kita yang nonton juga kena. Walaupun kita ini gak ikutan minum, kan begitu. Allah timpa satu musibah, misal gempa bumi. Apa gempa bumi hanya di rumahnya orang si pelaku maksiat? Kan tidak. Kan merata dalam satu kota, merata dalam satu wilayah. Dan di sini kita harus paham, ternyata apa nih kata Allah, kalau sampai hal itu terjadi, maka Allah akan timpakan kepada mereka satu ujian berupa Allah timpakan satu penyakit yang sebelumnya tidak dari ada satu kaum pun yang pernah merasakan penyakit itu. Enggak pernah. Ya kalau kita mau anggap aja, oh kemarin kita semua kena penyakit, bukan di sini doang, sedunia. Karena fahisyahnya bersebar luas di mana-mana dan semua dosa nampak di mana-mana, seolah itu menjadi hal lumrah bagi setiap wilayah, setiap negara, dampaknya kena semua. Pernah gak ada orang pandemi ngerasain kayak begini? Gak ada. Walaupun wabah penyakit sudah ada terlebih dahulu, tapi penyakit yang semacam ini? Gak ada. Gak ada. Umpamanya, ibaratnya. Lakin kita gak tahu apakah penyakit itu yang dimaksud, apakah penyakit yang bagaimana. Walakin hadza ma jaa fil hadis, ini yang sebagaimana digambarkan oleh hadis. Jadi kenapa kita umat Islam itu disuruh saling tolong menolong, gotong royong, kalau ngelihat mungkar saling ditegur, ada orang buat salah diingatkan. Karena kalau kita biarkan, dampaknya kita semua yang kena. Jadi kalau ada ulama yang sibuk menggencarkan amar ma'ruf nahi mungkar, ente gak mau jadi dia yang begitu, diam aja. Gak usah ikut-ikutannya lah. Karena kita gak tahu, mungkin beliau lebih dulu baca hadis-hadis ini, mungkin ulama-ulama itu lebih dulu memahami dampak dari apa yang bakal terjadi jika kita diam, hanya diam. Oh ya, kalau ngerti sekarang, ya. Bisa dukung, dukung. Gak bisa, diam. Wa ma tashtub, tapi kita gak, tidak mencela. Kemudian selanjutnya, la walam yang busul mikyal wal mizan illa akhadhu bisinin wa shiddatil mauna wa judul sultan. Kalau kita jumpai orang-orang mulai curang sama timbangannya, nimbang mulai curang, takaran-takaran mulai dicurangi. Sering kan kita lihat di dalam video-video singkat ya, orang jualan buah, ngambil yang beli, udah dituangin nih timbangannya segini, begitu mau diambil, dibuang beberapa buah yang ada di kantong lalu kemudian hal itu bukan hal yang masa sih? Kif masa sih? Allah yang sebut di Al-Qur'an wailun lil mutaffifin alladzina idzaktalu 'alan nasi yastawfun wa idzakaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kata Allah menyinggungnya dalam Al-Qur'an, celaka bagi al-mutaffifin. Mutaffifin siapa? Mereka orang-orang yang curang, curang sama timbangan, curang sama takaran. Kata Allah, alladzina idzaktalu 'alan nasi yastawfun. Orang yang curang itu kalau dia nimbangin barang buat orang, dia curang. Takarannya dilebihi, dikurangin, dicurangin pokoknya. Tapi kalau dia yang belanja, tambahin dong. Tambahin dong, ayo. Kita kalau yang begitu baik-baik. Belinya 5.000, udah kayak mau 10.000 dapatnya. Lagi dong, beli sayur asem berapa 5.000, tambahin dong. Itu dong, labunya gratisin dong, ini dong. Kalau giniran beli, merugikan si penjual. Tambahin, ibaratnya. Ada aja, buah gitu juga, beli jeruk, tambahin dong satu, halal. Tapi kan Ustazah akhirnya kita bilang halal, ya mau gak mau deh. Ya, mau gak mau deh dihalalin. Kata kalau seandainya udah begitu, mereka curang, maka dampak apa yang bakal didapat? Mereka akan diazab sama Allah dengan musim paceklik. Wilayah itu akan menghadapi masa sulit, paceklik. Kesulitan, bahan pangan, makanan. Kalau kita lihat begitu, ada masalah nih sama jualannya. Takarannya dimain-mainin. Masa paceklik begitu datang tiba-tiba. Makanya kenapa orang kalau paceklik lama, hujan gak turun, larinya kemana? Hah? Istisqa. Minta sholat biar turun hujan. Betul gak gitu? Ya, kembali lagi sama Allah. Istighfar sama Allah. Taubat sama Allah. Karena yang mampu menurunkan itu semua Allah. Bukan ke pawang-pawang atau siapapun. Ada gak yang bisa ke pawang biar hujan turun? Adanya berhentiin hujan doang ya? Iya. Padahal hujan semua turun qadar Allah, itu adalah aturan Allah. Tapi lihat, mereka dapat dampak dari itu. Gak cuman paceklik, bahan pangan susah, mereka kemudian dipimpin dengan pemimpin yang zalim. Na'udzubillah. Gara-gara urusan timbangan. Dapat azabnya, Allah turunkan azabnya dengan berubah paceklik, bahan pangan yang susah, pemimpin yang zalim. Oke, jangan dianggap remeh hal-hal yang kayak gitu. Agak turun hujan, pemimpin zalim dan seterusnya. Kemudian selanjutnya walam yamna'u zakatu amwalihim. Kalau ada dari mereka yang menahan zakat hartanya, tahan-tahan ada zakat tapi diakalin. Biasanya orang kalau udah musim ngeluarin zakat, oh baju-baju yang jadi stok dipulangin semuanya kepada yang jual. Nih ambil, jangan di saya dulu, soalnya saya lagi mau hitung-hitungan zakat. Dicari biar gimana zakatnya biar kecil. Tapi giliran untung maunya gede. Apa-apa maunya gede, tapi giliran zakat banyak perhitungan. Oh iya, aneh punya utang di sini. Oh iya, diingat semua ke dia. Biar catatannya. Walaupun memang demikian, kalau hitungannya benar, asal kamu ngitungnya enggak curang, enggak apa-apa. Tetapi kalau ternyata di situ banyak sekali orang-orang yang melakukan kecurangan di dalam zakat ini, maka hati-hati. Apa kata Nabi SAW? Andai mereka menahan diri dari zakat hartanya, illa mana'ul matar minas sama, Allah akan menyetop hujan turun dari langit. Gak ada hujan turun dari langit gara-gara mereka nahan zakatnya. Mana'ul matar minas sama, Walaulal bahaim lam yamturu. Kalau bukan gara-gara adanya binatang, kata Allah, maka saya enggak akan turunin hujan selama-lamanya. Tapi karena Allah memikirkan nasibnya binatang, binatang enggak salah apa-apa, yang salah kita selaku manusia, maka Allah masih memberi hujan kepada kita. Hadis ini menandakan kepada kita, na'am, bahwa hujan itu nikmat. Nikmat dari Allah. Mau setiap hari, mau hujan, ya hujan nikmat. Nikmat dari Allah, karena Allah kalau udah nahan hujan, berarti ada masalah sama kita. Ada sesuatu yang kita perbuat sehingga membuat Allah menahan hujan. Buat orang kehausan, masa paceklik juga ada karena hujan yang gak turun. Dan ternyata sebab paling utamanya manu zakah, nahan zakat. Wala naqdu ahdallah wa ahda rasuli illa sallatu alaihim adu min ghairihi. Jika mereka ingkar atas janji-janjinya Allah dan Rasul, mereka mengingkari janji Allah dan Rasulnya. Jadi kalau ada kaum ingkar pada janjinya Allah, ingkar pada janjinya Rasul, ya, ngomongnya Islam, ngomongnya benar, tapi hukum-hukumnya Allah dipermainin sama dia, aturan-aturan Allah dimainin sama dia, berarti mereka ingkar sama janjinya Allah dan Rasul. Apa dampak yang bakal mereka dapat? Illa sallatu alaihi ma'adu. Mereka bakal dapetin musuh. Musuhnya dari mana? Dari dalam kelompok mereka sendiri. Baik-baik jalan, benar, dari kalangan mereka, mereka dapat. Gara-gara apa? Mereka bakal dikuasain musuh. Musuh di luar kalangan mereka. Teman-teman musuh datang, dikuasain. Kita orang Indonesia, contohnya, sekarang, kita dikuasain sama siapa? Ente yang jawab, bukan apa. Ya, atas dasar apa sebabnya kita bisa dikuasain orang di luar kita? Bukan orang Indonesia loh yang kuasain kita. Atas dasar ingkarnya kita sama hukumnya Allah. Atas dasar ingkarnya kita sama Rasulullah. Fa datang orang dari luar kita menguasai kita. Fa sadaqa Rasulullah. Rasulullah itu gak pernah bohong. Fa kamu ngerasain ini sendiri, iya na'am, benar ya. Tuh, orang kalau belajar kan jadi ngerti. Iya, berarti kalau kemarin tuh segitunya sampai ada orang berjuang mati-matian biar kita gak dikuasain sama orang di luar kita, sejatinya tuh karena apa? Karena dia tahu dampak yang bakal kita rasain nih, rasain sendiri sekarang gimana kita tinggal walaupun di negeri kita sendiri tapi seolah kita kayak numpang. Kita kayak numpang rasanya gitu. Ini yang ngomong hadis bukan saya. Kemudian wa man lam yahkum a'immatuhum bi kitabillah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Nah, yang terakhir, tidaklah para pemimpin mereka yang tidak menerapkan hukumnya Allah memimpin tapi enggak ada aturan hukumnya Allah di situ. Memimpin tapi hukumnya pakai hawa. Mereka tidak menentukan hukum berdasarkan kitabnya Allah. Apa dampak dari hal itu semua? Melainkan kata Allah akan azab mereka dengan apa? Dengan musuh, dengan godaan dari dalam tengah kalangan mereka sendiri. Kalau kita, saya kasih contohnya, contoh satu, partai. Misalnya satu partai memimpin satu kaum, tapi partai itu tidak mendasari Al-Quran sebagai hukumnya, tidak mendasari Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Saat mereka memimpin jadi pemimpin itu, maka yang bakal ngehancurin dia adalah kalangannya sendiri. Orang partainya sendiri yang akan hianatin dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak pernah dusta dengan apa yang kita bohong, yang kita lakukan. Begitu juga kita kalau mau belajar dari kelompok kecil, seandainya kita memimpin suatu komunitas, ya. Dari situ kita memimpin, kalau kamu enggak landasin kepemimpinanmu itu dengan hukumnya Allah dan Rasul, maka orang-orang dari komunitasmu sendiri yang bakal menggulingkan kamu. Orang-orang dari lingkungan kamu sendiri yang akan musuhin kamu dan menghancuri kamu. Na'udzubillah min dzalik. Nasallallahu salam wal afiyah. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua, Allah pelihara kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Mari kita bacakan suratul Fatihah. Masyaallah, yang sakit banyak banget nih. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Yang pertama untuk kita bacakan Fatihah untuk yang meninggal dunia dulu, yaitu almarhum Haji Ahmad Nizar Jaya bin Muhammad Jauhari Sampurna Jaya, yaitu ayahanda dari Ukhtina Lina yang meninggal dunia. Almarhum juga Makhtum bin Haji Husin. Mudah-mudahan insyaallah yang semua yang meninggal dunia, juga Saiful Anwar bin Haji Ishaq, dan juga orang tua kita masing-masing yang telah mendahului kita, mudah-mudahan Allah angkat punya Allah luaskan kuburnya, lapangkan kuburnya, jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah ila hadratin nabi al-Fatihah. Dan yang sakit-sakit ya Rab, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, terkhusus yang minta doa Syarifah Safirah binti Abdul Ghadir bin Syihab, dan juga Bapak Husin bin Haji Matalih, dan juga kemudian yang sakit juga Syifa Hildiyah Safirah. Mudah-mudahan yang kena kanker, mudah-mudahan angkat penyakitnya. Kemudian Ahmad Fauzan Mega Putra bin Ahmad Izar Jaya, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. InsyaAllah yang mau operasi, mudah-mudahan juga Allah angkat. Dan Husnul Khatimah binti Muhammad Nasir yang sakit, dan A'ad Muslihat binti Ahmad Khatib, mudah-mudahan Allah SWT angkat semua penyakitnya. InsyaAllah mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan yang sempurna, ditemukan obatnya dengan segera insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana sadhibil basi syiat syafi wa afi antal ma'afi. La shifa illa shifa'u shifa'an la yugadra sagaman wa la alama ya kafiya wa fiya hamid ya majid. Irfa'anna wa anhum jami'an kulla ta'bid syadid. Wakfina wakfihum minal haddi wal hadid wal maradi syadid wal jishil adid. Waja'anna nuran min nurik wa izzan min izzik wa nasran min nasrik wa bahan min bahayik wa atan min atayik wa hirasatan min hirasatik. Wa ta'idan min ta'idik ya dhal jalali wal ikram wal muwahi bin izam. As'al wa ta'kfina wa takfihum jami'an. من شر كل ذي شر إنك أنت الله خالق الأكبر وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ثم إلى روح سيد محمد بن زيد المشهور كمان وأختنا أوبي بنية الشفاء على هذه النية وعلى كل نية صالحة إلى حضرة النبي الفاتحة. الحمد لله ولا إله إلا الله ولا إله إلا الله. Amin, amin ya rabbal alamin wa ya mujibas saidi. Kita dengerin azan sejenak ya Bibi. اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف ودرجة عالية رفع وباث المقام محمود للذي وعد إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آمين آمين يا رب العالمين.